Selamat datang di Action Asia Channel, dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul Jadi Orang Kaya Tanpa Banyak Uang. Apakah Anda menyesali hidup lantaran tak mampu mencetak banyak uang dan disebut sebagai orang kaya? Tak perlu khawatir, Anda dapat menjadi jauh lebih kaya dari para konglomerat bahkan tanpa harus memiliki banyak uang. Uang bukanlah segalanya. Dengan uang, Anda dapat membeli segala benda yang membuat bahagia. Tapi uang tak selamanya mendatangkan kebahagiaan. Ada banyak hal di luar uang yang dapat membuat Anda merasa jauh lebih kaya. Berikut 5 cara mencicipi kekayaan tanpa memiliki banyak uang. Yang pertama adalah belajar menerima diri sendiri. Biasanya sulit bagi Anda untuk memahami bahwa uang bukanlah segalanya. Anda dapat menjadi kaya dalam sekejap mata dan kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Namun, saat Anda mampu menerima diri sendiri dan belajar bahagia dengan yang dimiliki, Anda akan merasa lebih kaya. Ingat, bersyukur membuat Anda merasa lebih kaya dengan semua yang dimiliki. Yang kedua adalah lebih kreatif. Anda harus lebih kreatif dalam mengelola keuangan pribadi dan tetap merasa bahagia meski tidak memiliki banyak uang. Saat pendapatan meningkat, belilah. Saat pendapatan kurang, lebih kreatif untuk tetap memiliki barang yang bagus. Meski tak semewah yang dimiliki orang kaya sungguhan, tapi kreativitas tersebut dapat membuat Anda merasa lebih kaya. Yang ketiga adalah jadi diri sendiri. Tetaplah menjadi diri sendiri untuk mencapai kekayaan hidup yang sesungguhnya. Saat menemukan ketenangan diri dan mampu melakukan berbagai hal yang dicintai, Anda menunjukkan identitas sesungguhnya. Tak ada kekayaan yang lebih hebat dibandingkan memahami makna kehidupan pribadi. Menjadi diri sendiri membuat Anda jauh merasa lebih kaya dibandingkan memiliki banyak uang. Lakukan kegiatan yang disenangi. Mencetak banyak uang memang membuat orang disebut kaya raya. Meski begitu, jika dirinya tak bahagia dengan pekerjaan, dibenci rekan kerja, dirinya mungkin justru yang termiskin. Orang-orang yang melakukan apapun yang disukainya akan selalu lebih sejahtera dibandingkan orang terkaya sekalipun. Lagi pula, melakukan apa yang disenangi juga dapat menghasilkan uang lebih banyak dalam waktu lebih cepat. Yang kelima adalah memiliki hubungan baik dengan siapapun. Kekayaan sesungguhnya adalah saat Anda selalu diingat oleh orang-orang terdekat. Setiap orang harus menghargai hubungannya dengan orang lain lebih dari apapun. Bangunlah hubungan baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau orang-orang yang Anda temui secara rutin. Hal itu akan membuat Anda seolah memiliki banyak kekayaan di dunia. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini, dan silakan cek link di bawah ini untuk membaca artikel yang saya bacakan di liputan6.com. Salam sukses!